ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Pada bulan yang lalu kita telah membahas sedikit tentang faidah-faidah dari adab dan akhlak yang mulia. Yaitu akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita telah jelaskan bahwasannya bagian-bagian dari akhlak yang baik itu ada di dalam Al-Qur'an dan itu adalah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga merupakan sifat daripada sifat-sifat orang yang beriman yang terdapat di dalam Al-Quran itu semua adalah menunjukkan sifat daripada akhlak-akhlak yang mulia. Selanjutnya pada kesempatan ini Imam Syangkiti rahimahullah di dalam Adwa'ul Bayan menjelaskan tentang asas pokok-pokok akhlak yang baik itu ada empat. Ketika beliau menjelaskan ayat Allah Subhanahu wa taala wa inna laka khuluqin azim. Sesungguhnya ada pada akhlak engkau wahai Rasulullah akhlak yang agung. Beliau sebutkan ittafaqa ulama al-ijtima' anna asas al-akhlaq arba'ah. Bahwasannya sepakat para ulama asas pokok-pokok dari akhlak-akhlak yang mulia itu ada empat. Pokok-pokok akhlak yang mulia yang baik itu ada empat. Yang pertama beliau sebutkan adalah al-hikmah. Al-hikmah dijelaskan oleh para ulama yaitu maksudnya adalah al-ilmu. Ya, melakukan satu perbuatan sesuai dengan perintah dari Allah dan Rasulnya sesuai dengan ilmu. Nah, ini asas yang pertama dan sangat penting ada pada diri kita mempunyai akhlak ini yaitu hikmah. yatafarra' dhaka wasuhula fahm wasi'atul ilm. Maka bercabang dari akhlak, pokok akhlak hikmah ini adalah adzaka, yaitu cerdas dan mudah. Iya, sangat mudah dan mudah untuk memahami dan luas ilmunya. Nah, ini pokok yang pertama. Nah, kemudian juga yang kedua adalah al-iffah, menjaga kehormatan. Bercabang daripadanya adalah sifat qani'ah, wal-wara', wal-habba, was-sakha, was-sabar. Dari akhlak iffah ini menjaga kehormatan, dia punya sifat qani', qana'ah, menerima apa adanya, menerima pemberian Allah apa adanya. Dan juga bercabang daripadanya sifat wara', berhati-hati, menjaga diri dari perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah, atau dari perkara-perkara yang tidak jelas tentang halalnya. Dan juga al-hibba, mempunyai sikap al-hibba, bercabang dari ini yaitu mempunyai sifat kasih sayang kepada yang lainnya. Wastakha, dan juga dermawan, tidak bakhil, yang dan juga lahir padanya sifat sabar. Kemudian yang ketiga adalah suja'ah, berani. Iya, berani bukan berarti nekat. Berani bertanggung jawab, mempunyai sikap suja'ah, pemberani, membela kebenaran. Nah, maka bercabang dari sifat suja'ah ini adalah fatam al-himmah. Nah, yaitu mempunyai sikap, mempunyai himmah yang tinggi, cita-cita yang tinggi. Nah, dan juga adanya sikap al-isar, mendahulukan orang lain pada perkara-perkara ad-dunya. Kemudian yang keempat adalah al-adalah, yaitu sikap adil. Bercabang darinya adalah fadail akhlaqiyah, akhlak-akhlak yang mulia, yang utama, yang lainnya. Seperti adanya sadaqah, sadaq, jujur, wa ulfah, lemah lembut, wa silaturrahmi, menyambung hubungan, iya silaturrahmi. Kemudian juga meninggalkan al-haqad, kedengkian, dan juga mukafa'atus syarr bil khair, menutup kejelekan dengan kebaikan, dan juga menyempurnakan dengan sikap lemah lembut. Ini empat asas daripada akhlak yang baik, di mana ketika seseorang memiliki empat ini, berarti dia memiliki akhlak-akhlak yang baik lainnya. Sebagaimana sudah kita singgung bahwasannya akhlak yang baik ia akan menyenangkan orang lain. Maka seseorang yang dia berteman dengan orang yang punya hikmah, ya, entah itu teman dekat, teman curhat, atau teman bergaul, atau teman di sini artinya teman hidup, ya, pasangan, suami istri. Ketika dia salah satunya atau masing-masing yang mempunyai hikmah, dia mempunyai sikap bijak, melakukan sesuai dengan ilmu, iya, maka akan mudah saling adanya pengertian, memahami satu sama lain, yang di sini yang disebut dengan tafahum, adanya saling mengerti satu sama lain. Nah, mengerti permasalahan masing-masingnya. Kenapa? Karena suhulal faham, mudah untuk memahami permasalahan, mudah mengerti. Dan juga karena luas ilmu, luas ilmunya. Nah, sehingga akan terjadi keharmonisan di dalam, karena saling tafahum, satu sama lain saling memahami. Ketika kita punya teman seperti itu, maka kita akan mudah, ya, misal sebagai contoh, kalau orang yang dia cerdas, ketika misalnya di dalam majelis taklim, tidak perlu, ya, ustadz atau ustadzah itu dengan suara lantang menjelaskan untuk adab-adab di dalam majelis ilmu, tidak berbicara di majelis ilmu dengan misalnya cemberut atau dengan nada yang agak menunjukkan tidak semangat karena banyak yang ngobrol, ini dia akan mudah paham, oh ternyata kita sedang diperhatikan, kita belajar ini, ya, banyak ngobrol sehingga yang ngajar gak semangat. Dia paham suhulah, karena punya sifat apa, suhulal faham, punya hikmah dia. Oh, kita gak boleh ngobrol, gak perlu dikasih tahu berkali-kali, iya, tidak perlu dikasih tahu berkali-kali. Nah, dengan adanya sindiran-sindiran saja dia sudah paham. Ini namanya orang yang cerdas, ya, orang yang mempunyai akhlak yang baik, hikmah. Dengan adanya sindiran atau juga dengan adanya sikap-sikap yang menyindir dia, itu sudah paham, ya, tidak perlu lagi dijelaskan. Jadi mudah, oh kita sedang ditegur ini. Nah, kemudian juga al-iffah, seorang yang menjaga kehormatannya, maka dia akan berusaha melindungi kehormatan dirinya. Iya. Maka dia mempunyai sifat qana'ah, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, seorang dia tidak mau menceburkan dirinya, iya, untuk mendapatkan sesuatu, misalnya dia ingin jalan-jalan. Nah, tapi karena dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang pas-pasan, misalnya dia qanaah. Ya sudah. Dia menjaga dirinya, iya, untuk tidak melakukan, memenuhi keinginannya dengan perkara-perkara yang haram. Iya. Dia menjaga dirinya untuk tidak melakukan perkara-perkara maksiat, hanya sekedar ingin memenuhi kebutuhan yang dia bisa tahan. Ah sudah, karena diberinya rezekinya sedikit, ya, dia sadar, dia sabar. Ini dengan adanya iffah, karena yang dijaga adalah kehormatannya. Dia qanaah, sabar, dan menjaga dirinya dari perkara-perkara yang akan menterjerumuskan dirinya ke dalam neraka. Itu jaga kehormatannya. Maka adanya sifat stakha, ya, ketika dia kelebihan harta, maka dia akan mempunyai sifat dermawan, membantu kepada saudaranya, seperti itu. Dan juga orang yang dia mempunyai kekurangan, dia tidak minta-minta kepada saudaranya, karena menjaga kehormatannya, malu kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bersabar. Dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berusaha dengan semampunya dia dalam masalah nafkah dan rezeki, tidak minta-minta. Iya, tidak memaksakan diri untuk mendapatkan sesuatu yang dia bisa bersabar di atasnya. Ini sifat al-iffah. Dia sabar ketika mendapatkan kesulitan, dia dermawan ketika dia mendapatkan kelapangan, wara' ketika dia menjaga dari perkara-perkara yang haram, seperti itu. Kemudian juga syuja', pemberani. Ketika dia salah, dia mengakui kesalahannya. Berani, ana salah. Kalau ana salah, ana minta maaf. Seperti itu. Pemberani. Tidak dia takut di dalam menyuarakan kebenaran. Dan juga al-ithar, dia dahulukan. Kalau itu perkara-perkara dia tidak butuh dalam masalah dunia, dia utamakan saudaranya yang membutuhkan. Ini sejah. Al-adalah. Kemudian sifat adil. Karena dia adalah orang yang adil, dia akan menjaga akhlak-akhlak yang utama, jujur, kemudian juga lemah lembut, selalu menjaga silaturahmi, menjaga dari perkara-perkara yang membuat berselisihnya hati. Dia jaga dengan akhlak yang baik, selalu menjaga silaturahmi, menjaga saling kekerabatan, dan meninggalkan adanya dengki satu sama lain, menutupi kejelekan dengan kebaikan, tidak berghibah. Ini orang yang punya sikap adalah. Kebalikannya dari sikap hikmah, kebalikannya dari akhlak yang mulia ini adalah al-jahlu. Jahil, bodoh. Karena kalau kita mempunyai teman, entah itu teman hidup, entah itu teman dekat, teman bergaul, kalau jahil, ini sangat sangat menyusahkan. Disinggung, enggak ngerti-ngerti juga. Dikasih tahu, dinasihati, enggak paham-paham juga. Makanya, kejahilan adalah akhlak yang sangat jelek. Dan mempunyai teman yang jahil akan memudaratkan dia. Seperti ada seorang teman yang dia ingin sebenarnya menolong temannya tadi. Ada nyamuk hinggap di pipinya. Maksud temannya ini ingin menolong nyamuk itu agar dibunuh. Tapi dia ambil kayu, dia pukul di pipinya. Apa yang terjadi? Iya, membinasakan, mencelakakan temannya. Ini kalau punya teman yang jahil. Ini dalam perkara masalah keselamatan dunia. Bagaimana dengan keselamatan akhirat? Iya, seseorang yang mempunyai teman yang jahil sulit untuk memahami keadaan. Iya. Dan juga akan membadorotkan temannya kalau kita mempunyai teman yang jahil. Kemudian lawan dari iffah adalah surrah, mempunyai sikap yang jelek. Dia tidak menjaga kehormatannya, tidak mempunyai rasa malu. Dia akan berani, dia anggap ini dalam rangka membela kebenaran, tetapi sesungguhnya itu adalah sebuah kebodohan, muncul dari sebuah kebodohan, sehingga dia tidak mempunyai sikap al-iffah menjaga kehormatannya, sehingga yang ada adalah perbuatan yang jelek. Dia tidak mempunyai sikap orak, serampangan di dalam mengambil makan dan minumnya, serampangan di dalam mengambil teman, serampangan di dalam mengambil teman dekatnya, tidak memilah dan memilih, sehingga tidak akan terjaga keselamatan dirinya. Kemudian juga lawan daripada syuja' adalah jaban, sikap pengecut. Iya, sikap pengecut. Yang mereka tidak berani melantangkan kebenaran. Dia salah tapi dia tidak mau mengakui kesalahannya. Iya, dia melontarkan kesalahan itu kepada orang lain. Dia mencari-cari untuk membela dirinya karena menganggap dirinya benar padahal dirinya salah. Ini sikap jaban, kebalikan dari sikap sejah. Dan ini adalah akhlak yang jelek. Kemudian lawan dari adalah jur. Dia sikap keji. Dia tidak mempunyai akhlak yang baik. Tidak jujur, banyak dusta. Kasar. Memutus silaturahmi. Adanya hasad dan dengki. Tidak mau menutup kejelekan. Iya. Ini orang-orang yang mempunyai sikap yang tidak adil, berbuat keji, sehingga dia tidak mempunyai rasa kelembutan pada dirinya dan kasih sayang. Ini akibat dari dia tidak mempunyai sikap adalah. Makanya orang-orang yang mempunyai sikap ini, sikap akhlak yang baik, asas dari sikap yang baik al-hikmah wal-iffah wal-syuja' wal-adalah, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaikal ladzina hadallah fabihudahumul iktadah. Mereka-mereka lah orang-orang yang Allah beri petunjuk, maka dengan petunjuk Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh teladan akhlak yang baik. Ketika mereka berusaha untuk menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik. Dan insyaallah ini sebagai pembukaan dari awal kita belajar, kita akan mulai nanti akan membaca kitab Adabul Isyrah, adab-adab di dalam bergaul, dan juga menyebutkan tentang pertemanan dan persaudaraan insyaallah ta'ala. Wallahu alam bissawab.